بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di pertemuan kali ini, ma'asirul muslimin, poin yang akan kita bacakan adalah perkataan beliau rahimahullah, wa wajibatuha sab'ah. Hal-hal yang wajib di dalam tayamum itu, kata beliau, ada 7 perkara atau ada 7 hal yang wajib di dalam tayamum. Yang pertama, kata beliau, adalah an-niyatu, yaitu berniat. Dan tentunya niat adalah rukun dalam ibadah secara umum, ya. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu ditentukan dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini yang pertama, harus ada niat. Fayanwiya istibahata fardhis shalah, maka seorang yang bertayamum berniat istibahah fardhis shalah, berniat meminta diizinkan untuk salat, ya, meminta untuk dibolehkan mengerjakan salat. Karena sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya para ulama telah berbeda pendapat apakah tayamum itu bisa mengangkat hadas ataukah tidak mengangkat hadas. Dan tentunya masih ingat, ya, pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tayamum adalah taharah yang dhaifah, yaitu bersuci yang sifatnya lemah. Oleh karenanya dia tidak rafi'un lil hadas, dia tidak mengangkat hadas, tetapi hanya berfungsi sebagai istibahah lis shalah, agar kita diperbolehkan mengerjakan salat. Hukum asalnya orang yang hadas tidak boleh mengerjakan salat. Tetapi dalam syariat kita, dalam syariat Islam, dia diperbolehkan salat apabila dia tayammum. Oleh karenanya dalam wudu kita mengenal istilah tajdid al-wudu, memperbaharui wudu. Si fulan salat maghrib dan dia masih memiliki wudu, ya, masih memiliki wudu. Lalu ketika dia misalnya hendak melaksanakan ibadah yang lain, ya, atau setelah berlalu salat maghrib, dia boleh saja melakukan tajdidul wudu. Karena memang al-wudu maksudun bidzatihi, wudu itu memang dimaksudkan secara zatnya. Artinya memang wudu itu sendiri adalah satu syariat, ya, satu apa namanya, satu perintah yang diperintahkan secara khusus. Adapun tayamum, dia diperintahkan secara darurat, artinya tidak dilakukan kecuali darurat. Misalnya kalau dalam apa namanya mazhab Imam Syafi'i, dipersyaratkan, diantara syarat sahnya tayamum adalah harus dukhul al-waqt, harus masuk waktu, karena disifatnya darurat. dan sebelum waktu sholat itu datang, maka tidak ada kedaruratan. Kapan kedaruratan itu muncul? Ya, tentunya saat waktu sholat masuk. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya ya. Jadi di dalam penjelasan beliau bahwa niat yang kita hadirkan ketika kita melaksanakan salat adalah melaksanakan tayamum, maksud saya adalah bukan untuk raf'ul hadas. Bukan dalam rangka mengangkat hadas, tetapi adalah istibahatu fardis salah, ya, untuk istibahah, diperbolehkan kita melaksanakan fardu as-salah. Kemudian beliau berkata au istibahata muftaqirin ila tayammum, atau seseorang yang bertayammum dia berniat istibahah muftaqirin ila tayammum, dia berniat agar diperbolehkan melakukan ibadah yang membutuhkan tayammum. Apa misalnya? Tawaf, ya, tawaf. Tawaf itu kan membutuhkan bersuci sebelum kita melakukan tawaf. Atau misalnya mashu al-mushaf, ya, sebelum kita menyentuh Al-Quran tentunya dipersyaratkan kita harus bersuci. Apakah itu dengan berwudu atau kalau dalam kondisi tertentu kita boleh bertayamum. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi seorang yang bertayamum, hal pertama yang wajib dia lakukan adalah berniat. Dan niatnya bukan dalam rangka raf'ul hadas, bukan dalam rangka mengangkat hadas, wa innama yanwi istibahah fardhis shalah. Tetapi dia berniat untuk meminta agar diperbolehkan melaksanakan salat. Ya. Bagaimana cara syariat memberikan kebolehan dia salat padahal dia hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, yaitu dengan melakukan fi'lu at-tayammum. Ya, dengan melakukan tayammum. Kemudian ma'asyiral muslimin, muallif rahimahullahu taala berkata wala yakfi niyatu raf'il hadathi wala fardu at-tayammum. Wala fardu at-tayammum. Tidak cukup ya, seorang yang tayammum dia berniat untuk mengangkat hadas. Itu tidak bisa. Ya, walaupun pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan ya tayammum itu adalah pengganti wudu, maka dia mengambil hukum wudu. Dan Nabi menamakan tayammum dengan wudu. Ini dalil siapa namanya? Dalilnya Imam Imam Malik dan Imam Ahmad. Kata mereka ya kalau tayammum menempati posisi wudu, maka dia sama seperti wudu. Tapi kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, oh tidak seperti itu. Tayammum laisa maqsudan li dzatihi. Dia tidak dimaksudkan secara zatnya. Tetapi tayammum itu dilakukan lidharurah, ya, karena adanya kedaruratan. Dan kedaruratan tidak muncul kecuali dengan datangnya waktu salat. Karena sebelum datangnya waktu salat tidak ada istilah darurat, ya. Karena kita tayammum itu darurat. Darurat apa? Karena sudah masuk waktu salat. Ini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna tayammuma ya ghairu maqsudin li dzatihi. Karena tayammum itu tidak dimaksudkan secara zatnya. Wa innama yu'ta bihi an daruratin. Tetapi kita mendatangkan tayammum itu karena darurat. Wa huwa la yarfa'ul hadas, kata beliau. Dan tayammum ini menurut pendapat yang kuat dia tidak mengangkat hadas. Fala yanwiya dzalik. Maka tidak perlu kita ketika tayammum kita berniat raf'ul hadas. Tetapi yang kita niatkan adalah istibahata fardis salah. Berarti kita hadirkan di hati kita ya, ketika kita ingin menepuk debu, ya, lalu kita angkat atau kita kita kurangi debunya sedikit, kita tipiskan. Ketika kita mengangkatnya ke bagian wajah misalnya, kita hadirkan dalam niat kita, ya Allah, saya berniat untuk melaksanakan dengan tayamum ini, saya melaksanakan misalnya sholat fardu. Itu. Tetapi kita tidak menghadirkan di hati misalnya, ya Allah, saya berniat mengangkat hadas. Ini menurut pendapat yang kuat. Lalu dikatakan di sini, fa in tayammama li fardin wajaba niyatu al fardiyah. Apabila seseorang tayammum, ya, dikarenakan misalnya ibadah yang wajib, maka wajaba niyatul fardiyah. Dia wajib berniat untuk melakukan yang wajib. Jadi harus ada niat di hati, ya, bahwa dia hendak melakukan sesuatu yang fardu. Apakah itu misalnya salat atau qadha, ya, qadha salat dan lain sebagainya. Lalu dikatakan, ya, wala ta'yinuhu min zuhrin aw asrin. Dan tidak diharuskan seorang yang tayamum itu menentukan, mentayin apakah dia salat zuhur atau asar. Itu tidak perlu. Bal, akan tetapi, lau nawa fardhu zuhri istabaha bihil asr. Seandainya dia berniat tayamum misalnya, ya, untuk melaksanakan salat zuhur, tayamum itu bisa digunakan untuk sholat asar. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti zuhur selesai lalu dia belum hadas, sampai datangnya waktu asar dia langsung sholat. Bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi misalnya seseorang lupa bahwa dia telah melaksanakan sholat zuhur, lalu ketika waktu sholat asar datang dia tayamum, dan di hatinya dia menyangka bahwa sholat yang akan dia laksanakan adalah sholat zuhur. Ketika dia sampai di tempat sholat, dia dapatkan bahwa jam menunjukkan misalnya pukul 3 lewat sekian, yang menunjukkan bahwa sholat yang akan dia laksanakan sholat asar. Oh, berarti tadi ketika tayamum dia berniat untuk istibahah fardi sholati zuhur misalnya. Dia berniat tayamum agar bisa melaksanakan salat zuhur, tetapi salat yang dia laksanakan salat asar, boleh atau tidak? Kata beliau tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi kalau kita niat yang fardu, itu bisa digunakan untuk fardu apapun. Walaupun ingat, ya, karena tayamum sifatnya adalah listibahati fardhi shalah, agar kita boleh mengerjakan salat yang fardu dan dia tidak mengangkat hadas. Oleh karenanya setiap salat fardu harus dilakukan satu tayamum. Misalnya kita salat maghrib, lalu datang waktu isya, sedangkan kita merasa belum hadas, artinya belum, mohon maaf, belum kentut dan lain sebagainya. Apakah kita bisa menggunakan tayamum untuk sholat maghrib, kita gunakan di tayamum di waktu isya? Tidak bisa. Kita harus bertayamum lagi, ya, sebagaimana yang kita lakukan misalnya sebelum sholat maghrib. Ya. Kemudian dikatakan di sini, walau nawa fardhon wa naflan ubiha. Kalau seorang yang tayamum, ya, dia berniat dengan tayamum tersebut dia hendak mengerjakan fardhon, salat yang wajib, au naflan, salat yang sunnah, ubiha, maka kedua-duanya boleh dikerjakan. Karena yang sunnah mengikuti yang wajib. Ya, yang sunnah mengikuti yang wajib. Tetapi sebaliknya, seandainya seseorang bertayamum dengan niat mengerjakan yang naflan, yang sunnah, au janazah, ya, au janazatan, atau dia berniat ingin salat jenazah, awis salata, atau dia berniat salat saja secara umum, lam yastabih, ya, al fardha, dia tidak diizinkan menggunakan tayamum itu untuk yang wajib. Karena kenapa? Yang wajib itu misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, itu fardu ain, ya, fardu ain. Dan dia aslun, dia asli, dia ya memang yang wajib itu yang zuhur, asar, maghrib, isya. Maka tidak bisa ibadah yang wajib mengikuti ibadah yang sunnah, karena dia asal. Zuhur, asal, maghrib itu asal, pokok. Sedangkan qobliyah, ba'diyah itu tabi', mengikuti. Ya, mengikuti. Oleh karenanya harusnya adalah dia berniat mengerjakan yang wajib. Kalaupun setelah dia berniat mengerjakan yang wajib, dia ingin qobliyah, ba'diyah misalnya, itu tidak masalah. Tetapi kalau dia memang niat tayammum, ingat tayammum adalah taharah da'ifah, bersuci yang lemah, dia tidak mengangkat hadas, tetapi dikerjakan dalam rangka istibahah as-salah, agar boleh salat, ya, agar kita dibolehkan salat. Oleh karenanya ketika berniatnya untuk sesuatu yang sunnah, tidak mungkin kita ikutkan yang wajib ya kepada taharah yang sunnah. Karena yang wajib itu aslun, dia adalah asal, dia adalah pokok. Nah ini ya, jadi kalau dia niat yang fardu, bisa dipakai untuk yang nafl, yang sunnah. Tetapi tidak bisa dibalik. Kalau dia berniatnya yang sunnah, niat tayamumnya untuk mengerjakan salat yang sunnah atau salat jenazah. Tapi kan salat jenazah bukan sunnah, tapi fardu kifayah misalnya. Tetapi boleh ditinggal. Boleh ditinggalkan. Artinya fardu kifayah itu definisinya kalau sebagian sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Artinya boleh ditinggal. Berarti ini pun sama seperti sunnah. Ya. Boleh ditinggal. Oleh karenanya kata para ulama ya, bahwasanya ketika kita niat tayammum ya, kita berniat untuk istibahah fardhi as-shalah, untuk dalam rangka mengerjakan ibadah salat. Lalu dikatakan di sini au fardhon falahun naflu, falahun naflu munfaridan, atau dia misalnya bertayamum untuk mengerjakan yang wajib, dan dia boleh menggunakan tayamum itu untuk an-nafl, untuk nafilah, munfaridan, secara infirad. Apa itu infirad? Dia hanya mengerjakan yang sunnah saja misalnya, tidak didahului oleh sesuatu yang lain. Nah, itu boleh ya, itu boleh. Wakadzalika an-naflu qablahu wa ba'dahu fil waqti wa ba'dahu. Begitupun seorang yang bertayamum untuk sesuatu yang wajib, maka dia boleh menggunakan tayamumnya untuk sesuatu yang sunnah, baik itu qablahu, sebelumnya yaitu qabliyah, wa ba'dahu atau ba'diyah, fil waqti au ba'dahu, baik dilakukan di waktu di mana dia tayamum atau setelahnya. Masya Allah ya, ini penjelasan dari Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih kaitannya dengan niat, dikatakan di sini wa yajibu qarnuha bin naqli, dan ketika kita tayamum kita wajib ya mengiringi niat tersebut bersamaan dengan an-naql. An-naqlu, apa itu naql? At-tahwil, memindahkan. Jadi kapan sih niat kita itu dimulai ketika kita tayamum? Kata beliau, wajib berbarengan dengan an-naqlu. Apa itu an-naql? Yaitu kita memindahkan tanah dari tempatnya ke tempat yang wajib untuk diusap. Tentunya kalau tayamum yang wajib diusap dua kan, wajah dan tangan. Walaupun ada perdebatan nanti masalah tangan ya. Kalau di mazhab Abu Hanifah ya, Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan sampai ke mirfaq, sampai ke siku-siku. Tapi di mazhab Malik dan Ahmad dikatakan sampai ke qu' ya, sampai hanya sampai pergelangan tangan saja. Nanti akan kita baca argumentasinya. Jadi niat itu ketika tayamum dimulai ketika kita menepukkan tangan ke tanah. Niat ya. Ini kita hadirkan niat di dalam hati. Ya Allah, saya berniat dengan tayamum ini mengerjakan yang wajib. Kita tepuk tangan kita. Seperti ini ya. Lalu dikatakan wastidamatuha ila mashi syai'in minal wajah. dan kita pertahankan niat itu tetap ada di hati ya, sampai kita mas syai minal wajah, sampai kita mengusap bagian dari wajah. Ya, mengusapnya biasa saja, mengusap. Allah katakan famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, sekedar diusap. Ya, sekedar diusap. Ya, sekedar diusap saja. Ya, biasa. Nah, ini niatnya dibarengi dengan itu, walaupun sebagian ada yang berkata begini kan. Misalnya gini. Tetapi sebenarnya Allah alam bisawab, kalau kita lihat penjelasan para ulama ya, diusap ya. Walaupun nanti ada perdebatan lagi, apakah harus rata seluruh bagian dari wajah ataukah aktsaruha, ataukah yang penting sudah dominan kena debu. Nah, itu pendapat Abu Hanifah, tapi di mazhab Imam Syafi'i disamakan dengan wudu. Artinya harus dikenakan sesuatu yang mungkin kena ya. Kecuali nanti manabit asy'ar. Apa namanya? Rambut-rambut tipis yang tumbuh di kening ya, itu tidak disunahkan untuk digosok misalnya, tidak sebagaimana dalam ibadah wudu. Tetapi cukup kita pastikan agar tanahnya apa? Tanah yang ada di tangan kita ya merata di bagian wajah. Dipastikan merata saja. Nah, itu niatnya ya, berarti ketika kita anaklu, ketika kita memindahkan tanah dari tempatnya ke bagian yang wajib diusap. Ya, dan niatnya tetap kita pertahankan ketika kita tempel tangan di tanah, niat terus masih kita hadirkan di hati sampai mengenai bagian yang wajib untuk diusap. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-6 di mana Allah Subhanahu, oh bukan, itu dalil setelahnya ya, dalil dari permasalahan setelahnya. Baik, ini kewajiban yang pertama yaitu niat ya. Niatnya bukan untuk raf'ul hadas, tetapi niatnya adalah istibahah fardhus shalah. Dan niat yang harus dilakukan adalah ketika kita menempelkan tangan kita ke tanah, lalu kita hadirkan niat tersebut sampai kita menempelkan tangan kita yang sudah ada debunya ke bagian wajah. Itu yang pertama. Adapun yang kedua dan yang ketiga adalah di antara perkara yang wajib di dalam tayammum adalah qasdut turab ya wa naqluhu. Qasdut turab wa naqluhu. Berarti yang kedua adalah qasdut turab ya, yang ketiga adalah naqluhu. Ini wajib yang kedua dan ketiga. Wajib yang pertama kan niat dalam tayammum. Wajib yang kedua adalah qasdut turab. Ya, kita mengambil tanah wa naqluhu dan kita memindahkannya. Maksudnya memindahkan adalah menempelkannya ke bagian yang wajib. Itu kan dua. Yang pertama adalah qasdut turab. Dia harus memaksudkan mengambil tanah. Memang ada tidak memaksudkan mengambil tanah? Ada. Bagaimana? Misalnya orang lagi duduk di luar rumahnya, ya dalam kondisi tidak ada air, tiba-tiba datang angin yang kencang, sering kan? Angin apalagi di musim kemarau, datang angin yang kencang, wajahnya terkena debu. Dia tidak debu itu tidak diambil dengan niat, tetapi dia datang nempel di wajah. Kita lagi duduk depan rumah, tiba-tiba datang reh angin, begitu. Debunya nempel di wajah kita. Kita katakan alhamdulillah, tidak perlu kita mengambil debu, tinggal diratakan saja. Itu tidak bisa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiba. Artinya adalah kita memang harus menyengaja. Ya, menyengaja mengambil tanah. Fatayammamu ya, sengajakanlah oleh kalian tayammum sa'idan thayyiba, yaitu dengan tanah yang thayyiba, yang bersih ya, yang tidak ada najisnya. Ini jadi yang pertama tadi niat, yang kedua adalah qasdut turab, kita harus dengan sengaja mengambil tanah tersebut, yang ketiga adalah wa naqluhu, dan kita harus wajib memindahkan tanah tersebut min makanihi ila mahal al fard, dari tempat di mana tanah itu berada kita pindahkan ke bagian yang wajib diusap. Dalam hal ini tentunya wajah dan tangan ya. Lalu dikatakan di sini falau kana ala wajhihi turabun, kalau seandainya seseorang di wajahnya menempel tanah, misal menempel tanah terbawa oleh angin ya, famasaha bihi, ya, maka dia usap, ya, dengan niat. Jadi enggak diambil itu tanah, terbawa angin nempel di wajah. Lalu dia usap, ah, saya niat sajalah dengan tanah ini, saya tayammum misalnya. Au alqathur rih alaihi famasaha bihi, atau angin meniupnya. Jadi kalau nempel di wajah ya bisa karena dia mungkin lagi tidur di tanah misalnya, lagi di alam terbuka. Pas dia bangun, ah, ada tanah nempel, ah, sekalian aja tayammum. Atau dia lagi duduk tiba-tiba angin lewat, lalu banyak debu yang menempel di wajahnya. Dikatakan oleh beliau di sini, lam yakfi, ya, itu tidak cukup. Harus ada qasdun, harus ada kesengajaan, ya, dia mengambil tanah dalam rangka untuk tayammum. Walau amara, seandainya seseorang amara memerintahkan ghairahu, orang lain, hatta, ya, yumammuhu jaza, sehingga orang lain itu mentayamumkan dirinya, boleh. Misalnya seorang suami, seorang ayah berkata kepada anaknya, tolong tayamumkan saya. Itu di mazhab Imam Syafi'i tidak masalah, ya, ditayamumkan. Walaupun katanya kalau tidak ada sesuatu yang darurat, hukumnya makruh. Hukumnya makruh, lebih bagus dilakukan sendiri. Tetapi kalaupun dia ingin melakukannya dengan memerintahkan orang lain, misalnya anaknya, maka, atau budaknya misalnya, zaman dulu ada budak, maka tidak masalah. Wa in kana qadiran ala, wa in kana qadiran, ya, walaupun dia misalnya mampu tayamum sendiri, alal azhar, dan ini pendapat yang zahir di mazhab Imam Syafi'i, dari pendapat-pendapat para ulama Syafi'iyah, pendapat yang zahir, yang azhar adalah boleh. Boleh apa tadi? Boleh seorang yang mampu tayamum sendiri, dia suruh orang lain untuk membantunya melaksanakan tayamum. Baik, ma'asyiral muslimin, kita sudah bahas tiga wajib. Satu niat, dua adalah qasdut turab, wa naqluhu. Yang ketiga adalah naqluhu. Pertama niat, itu wajib dalam tayamum. Yang kedua adalah qasdut turab, harus dengan sengaja kita mengambil tanah. Yang ketiga adalah kita memindahkan tanah dari tempatnya ke tempat yang memang wajib diusap. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat dan yang kelima adalah mashu wajhihi wa yadaihi ma'a mirfaqaihi. Ini yang perdebatannya panjang, ya. Apa itu? Wajib yang keempat dan yang kelima adalah mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku-siku. Nah, itu di mazhab Imam Syafi'i sampai siku-siku, ya. Ini mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sebagaimana tadi sudah kita singgung. Adapun pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad itu berpendapat sampai ku' sampai ke sini saja, tidak perlu ditarik ke atas. Apa argumentasi Syafi'iyah nanti akan kita baca. Dan ini tentunya adalah qaul jadid Imam Syafi'i. Adapun qaul qadimnya beliau ketika beliau di Baghdad, beliau sama dengan pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik, yaitu sampai sini. Oleh karenanya banyak ulama-ulama Syafi'iyah, misalnya kalau kita baca, ya, di dalam kitab Syarhul Muhadzab, yang lebih cenderung merojihkan qaul qadimnya beliau. Lebih merojihkan qaul qadimnya Imam Syafi'i yang mengatakan cukup sampai di sini saja. Ya, tetapi qaul jadidnya ketika beliau ada di Mesir, itu ya dari mana? Dari sini, ya, sampai ke sini. Begitu. Itu qaul apa namanya? Qaul jadid, dan itu yang mu'tamad di mazhab. Itu pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i. Nanti akan disebutkan argumentasinya oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Argumentasinya cukup panjang sekali. Permasalahan mengusap, kalau mengusap wajah, ya, tidak ada perdebatan, ya, mengusap wajah. Tetapi yang terjadi perdebatan adalah mengusap tangan. Apakah hanya sampai ke pergelangan tangan ini, ataukah sampai ke mirfaq siku, ya. Dan pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan sampai ke mirfaq. Coba kita lihat penjelasannya agar jangan sampai kita suuzon kepada para ulama. Ah, ini ulama mereka menyelisihi hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim misalnya, hadis Ammar Ibni Yasir. Nah, ini hendaknya kita berhati-hati di dalam apa namanya memponis, apalagi berprasangka buruk kepada para ulama. Masalah nanti apakah ini qaul ini kuat atau lemah itu urusan lain, yaitu urusan lain. Tetapi mereka tidaklah sampai kepada kesimpulan hukum ya, kecuali mereka telah apa namanya bazlu al-juhd, mereka telah persembahkan usaha mereka yang maksimal untuk sampai kepada kesimpulan hukum ya. Coba kita lihat di sini. Dalilnya adalah kenapa harus wajah dan kedua tangan sampai ke siku. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah kalian dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Wajah dan tangan kalian. Sampai di sini ya masih azi umum, usap wajah dan tangan. Coba kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib kaitan dengan ayat ini. Bayyana mashal wajhi wal yadain. Ayat ini menjelaskan tentang perintah mengusap wajah dan tangan, kedua tangan. Bi'an yamsah al-wajha awalan thumma al-yadain. Ayat ini telah jelas urutannya. Usaplah wajah baru tangan. Ma'asti abihima bil masah. Maka harus kita ratakan wajah dan tangan, harus rata. Ini wajah dan tangan adalah rukhsah keringanan. Sebagaimana sholat zuhur asar itu kalau kita safar dikasih keringanan jadi dua-dua. Kalau saya katakan dua-dua, yang terbayang apa dua-dua? Ya sama seperti sholat zuhur biasa, hanya saja rokaatnya yang dikurangi. Pemahamannya begitu ya. Sholat zuhur ketika safar dua, asar dua, isya dua. Ketika dikatakan dua, yang pertama kali muncul di kepala, ya dikerjakan secara sempurna, hanya saja rokaatnya tidak empat, tapi dua. Kan begitu. Begitupun dalam permasalahan ini. Ayat tayammum adalah rangkaian dari ayat wudu. Anggota wudu yang wajib untuk kita sucikan itu ada empat. Famsahu biwuju, apa namanya, idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wajah kalian dicuci. Lalu tangan kalian sampai ke siku. Lalu usaplah kepala kalian dan kaki kalian dicuci. Empat. Ketika tidak ada air dikurangin dua. Apa yang dikurangi? Yang dikurangi adalah mengusap kepala dan kaki. Berarti tersisa dua. Tersisanya dua. Apa itu? Mengusap apa? Wajah dan tangan. Hukum asalnya kalau kita bicara tentang konteks orang wudu, maka dia sampai ke mirfak. Karena kan hukum asalnya ada empat. Wajah, tangan, mengusap kepala, kaki. Dihilangkan dua. Dihilangkan dua. Yang tersisa tinggal apa? Wajah dan tangan. Bagaimana? Ya hukum asalnya seperti wudu. Ini argumentasinya siapa? Syafi'iyah. Coba kita lihat. Walau kana tayammama 'anil ghusl, walaupun tayamumnya dikarenakan mandi ya, maksudnya dikarenakan hadas besar. I'tibaran bil wudu, yaitu kita mengambil ukurannya dari wudu. Li'annahu badalahu, karena memang tayamum ini pengganti wudu. Kalau memang tayamum pengganti wudu, berarti caranya sebenarnya sama seperti wudu, hanya saja diubah medianya bukan air tetapi tanah. Dan jumlahnya dikurangi, yang tadinya wajah, tangan, kepala, kaki tinggal dua. Ya, coba kita lihat. Fallahu ta'ala aujaba fil wudu. maka Allah telah mewajibkan di dalam wudu itu taharata arba'ati a'dha. Telah diwajibkan mensucikan empat bagian badan, empat anggota badan. Summa, kemudian Allah Subhanahu wa taala asqata minhasnaini fit tayammum akhiril ayah. Jadi di awal ayat, rangkaian ayat ini ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-6, awalnya Allah membicarakan tentang wudu. Empat anggota tubuh yang harus disucikan. Wajah, tangan, kepala, kaki. Di akhir ayatnya, di akhir ayat, Allah menjatuhkan dua bagian dari tubuh tidak harus disucikan ketika tayamum. Apa itu? Kepala dan kaki. Berarti yang tersisa tinggal apa? Wajah dan tangan. Ya, lalu dikatakan di sini, fabaqiyal udwanil akharani fit tayammumi ala ma dzukira fil wudu. Maka hukum wajah dan tangan tetap berada seperti hukum asalnya. Ya, ketika dua kawannya dijatuhkan, apa itu? Sebagai keringanan untuk kita, yaitu mengusap kepala dan mencuci kaki. Walau ikhtalafa halahuma labayyanahu subhanah. Seandainya ada perbedaan hukum, padahal ini kan satu rangkaian ayat. Ada satu rangkaian ayat. Ini argumentasi beliau. Seandainya ada perbedaan hukum antara tangan ketika berwudu dan tangan ketika tayamum, labayyanahu subhanah. Tentunya Allah telah menjelaskannya. Maka dengan pemahaman ini, fawajaba isti'abul wajhi bil masah wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Maka dengan pemahaman ini, kata beliau, kita wajib mengusap wajah dan tangan sampai ke siku-siku, bahkan dalam tayammum, ya, bahkan dalam tayammum. Nanti akan disebutkan, ini kan dalil secara akal, tetapi akal juga mu'tabar dalam hal ini, karena akal ini adalah kesimpulan dari pemahaman terhadap ayat. Walaupun nanti akan disampaikan dalil secara riwayat. Coba kita lihat ya. Berdasarkan riwayat Abu Juhaim, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma rawa Abu Juhaim Ibnul Harith. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Juhaim Ibnul Harith? Ibnu Sammah radhiyallahu anhu berkata, aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Nabi datang dari arah sumur Jamal. Falakiyahu rajulun fasallama alaihi. Maka beliau bertemu dengan seseorang ya, yang mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarud alaihi Nabi. Tetapi Nabi tidak menjawab salam orang tersebut sehingga aqbala alal jidar, beliau menghadap ke tembok. Famasaha biwajihi wa yadaihi, maka beliau mengusap wajah dan kedua tangannya. Ini dimutlakkan, wajah dan kedua tangannya. Thumma radda alaihi salam, kemudian beliau menjawab salam tersebut. Ya, mana tidak ada kata siku, ada nanti di riwayat setelahnya. Karena nanti kan rukun yang ketujuh itu adalah dengan dua kali pukulan. Pukulan untuk wajah dan pukulan untuk tangan sampai ke siku. Coba kita lihat dalilnya ya secara spesifik yang dijadikan hujah oleh para ulama Syafi'iyah kaitan dengan mengusap dari tangan sampai ke siku. Adalla dhalika hadithu Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar Rasulullah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatan. Tayammum itu dengan dua kali pukulan. Maksudnya dua kali kita ambil tanah. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan adalah untuk kedua tangan sampai ke siku. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni di dalam At-Taharah, di dalam Kitabut Taharah, babnya bab tayammum, nomornya nomor 16. Wa sawwaba waqfahu ala Ibni Umar. Dan pendapat yang lebih kuat, hadis ini bukan hadis marfu, tetapi hadis mauquf. Artinya hadis yang riwayatnya hanya sampai di sahabat. Wa akhraja mithlahu aidan dan Ad-Daru Qutni meriwayatkan hadis yang sama tetapi di nomor yang berbeda. Kalau tadi kan nomor 16 disebutkan lagi di nomor 22 tapi dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu wa qala, dan Daru Qutni berkata rijaluhu kulluhum thiqat. Para periwayat hadis ini ya Jabir, para periwayatnya adalah thiqat. Wassawab mauquf. Walaupun pendapat yang lebih kuat hadis ini bukan marfu tapi mauquf. Artinya perkataan sahabat. Lalu dalil yang ketiga, wa kadzalika akhrajahu Malikun rahimahullahu taala. Begitu pun Imam Malik meriwayatkan min fi'l Ibnu Umar, terkait dengan perbuatan Ibnu Umar. Itu kan perbuatan sahabat, kok dijadikan argumentasi? Nanti akan kita lihat apa namanya penjelasan dari Profesor Dr. Mustofa Dib. Berarti ada tiga dalil ya, dua Daru Qutni, satu Malik. Wa ma'nal waqfi fil haditsaini. Adapun makna mauquf di dalam dua hadis ini adalah annahu min qaulis sahabi wa laisa min qaulin nabi. Itu adalah ucapan sahabat dan bukan ucapan nabi. Wa ma'lumun annal hadis al mauquf lahu hukmul marfu ila nabi idza kana min qabili ma la yuqalu bir ra'yi. Dan sudah dimaklumi ya di kalangan para ulama bahwa hadis-hadis yang mauquf, hadis-hadis yang berhenti periwayatannya di sahabat, apabila yang dia riwayatkan adalah sesuatu yang tidak bisa menerima akal, misalnya masalah ibadah, kaifiat ibadah, maka para ulama menghukumi hadis tersebut walaupun dia mauquf tetapi dihukumi dengan marfu. Karena kenapa? Ibnu Umar melakukan itu laisa min ra'yihi. Itu bukan mujarrad ar-ra'yi, bukan semata-mata ra'yu atau ijtihad beliau. Karena ini la majala fihi lil ijtihad. Tidak ada tempat untuk ijtihad. Ini masalah ibadah ya. Lalu dikatakan di sini wa babul ibadat mimma la madkhala lir-ra'yi fihi, dan bab ibadah ya tidak ada ra'yun di dalamnya. Fayakunu hadhanil hadithani fi hukmil marfu ilan nabi. Maka para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis yang marfu. Wa yu'ayyidu ma ja'a fihima. Dan hal ini dikuatkan dengan riwayat yang keempat. Ma ja'a fi ba'dir riwayat hadis Abi Juhaim. Tadi kan kita sudah baca di awal hadis Abu Juhaim. Ya, bercerita ada yang mengucapkan salam kepada Nabi lalu tidak menjawab ya. Dalam beberapa riwayat dari Abu Juhaim diceritakan daraba annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba biyadaihi alal haid wa masaha bihima wajhahu, bahwa Nabi menempelkan tangannya ke tembok lalu beliau dengannya mengusap wajahnya. Thumma daraba, kemudian beliau memukul pukulan yang kedua, menempelkan tempelan yang kedua, famasaha zira'aihi ya, dan beliau mengusap tangannya kedua pergelangannya. Dan dalam riwayat Daru Qutni ditambahkan famasaha biha zira'aihi ila mirfaqaini, beliau mengusap pergelangan sampai ke siku-sikunya. Summa radda ala rajul assalam, baru setelahnya menjawab salam. Nah, ini dia empat argumentasi yang di empat dan lima dengan argumentasi ayat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustofa Dib. Jadi yang pertama apa? Niatnya bukan untuk mengangkat hadas tapi listibahatis shalah, agar diperbolehkan sholat. Yang kedua adalah qasdut turab, dengan sengaja mengambil tanah. Yang ketiga adalah nakluhu, memindahkannya, tanah tersebut dipindahkan dari tempatnya ke tempat yang wajib. Lalu yang keempat dan kelima adalah mengusap wajah dan tangan sampai ke siku-siku. Yang keenam adalah at-tartib ya, tartib berurutan. Yang ketujuh adalah dengan dua pukulan, wajib dengan dua pukulan. Ini tujuh wajib di dalam masalah tayamum. Insyaallah mudah-mudahan satu pertemuan lagi kita sudah bisa menyelesaikan pembahasan kita ini, masalah babut tayamum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ini yang bisa kita bahas ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.